semakin berlalu. Tinggalkan cerita tentang kita. Kini di mana ku cari tawamu tuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah, saat kita berduka, saat kita tertawa. Kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah, saat kita berduka, saat kita tertawa.